بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Pembahasan yang lalu kita mempelajari tentang prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah seputar ayat-ayat al-wa'id atau hadis-hadis tentang wa'id, yaitu dalil-dalil yang menunjukkan ancaman. Maka yang kita tempuh dalam masalahnya adalah menyampaikan sesuai dengan zahirnya. Nah, menyampaikan sesuai dengan zahirnya sehingga ancaman yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis itu lebih apa? Lebih tandas diterima oleh manusia. Baik, kita sekarang masuk pada pembahasan berikutnya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, wal jannatu wan naru makhluqatan qad khuliqata kama jaa 'an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dakhaltu al jannah fa ra'aytu qasra wa ra'aytu al kawthar, wa tala'tu fil jannah fa ra'aytu akthara ahliha kadha, wa tala'tu fil nar فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا كَذَا وَكَذَا، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهُمَا لَمْ تُخْلَقَا فَهُوَ مُكَذِّبٌ بِالْقُرْآنِ وَأَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَحْسَبُهُ يُؤْمِنُ بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ. Para pada poin yang disebutkan oleh Imam Ahmad di sini, beliau menjelaskan kepada kita tentang keyakinan Ahli Sunnah wal Jamaah seputar surga dan neraka. Yang menegaskan di sini bahwasanya surga dan neraka itu makhlukatan dan khuliqatan. Keduanya adalah makhluk yang telah diciptakan. Jadi surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang menunjukkan tentang hal tersebut. Di antaranya hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dakhaltum jannah wa ra'aitu qasra. Aku masuk ke dalam surga kemudian aku melihat sebuah istana. Yang nanti akan kita baca kelanjutan dari hadis. Di sini menunjukkan bahwasannya surga telah ada karena beliau memasukinya. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan wa ra'aytul kautsar. Nah, yang Rasulullah SAW diperlihatkan pada malam Isra wal Mi'raj. Kemudian juga waqalatu fil jannah wa ra'aitu aktsara ahliha kadha. Nah, aku melihat atau diperlihatkan kepada surga kemudian aku melihat kebanyakan penduduknya adalah demikian-demikian, yaitu para fuqara. Dan sebaliknya diperlihatkan kepada beliau neraka dan beliau melihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Ini semua dalil-dalil kalau apa? Surga dan neraka telah diciptakan. Makanya Imam Ahmad mengatakan siapa saja menyangka bahwasanya keduanya itu belum diciptakan. Nah, maka dia mendustakan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tidaklah menganggapnya beriman kepada surga dan neraka dengan keimanan yang sempurna. Walaupun beriman surga itu ada, neraka itu ada, tapi kalau tidak beriman bahwasanya surga dan neraka telah ditetapkan, berarti keimanan kepada dua perkara ini belum sempurna. Baik. Kita baca penjelasan Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah. Al-jannatu wan-nar makhluqatan. Qad khuliqata qabla khalqil khaliqah. Surga dan neraka itu adalah dua makhluk yang telah diciptakan sebelum penciptaan makhluk-makhluk, yaitu penciptaan manusia dan jin ini. Dan di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut ikhwan fillah, ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berfirman padanya wa'iddan lil muttaqin, ketika menyebutkan surga. Wa'iddat lil muttaqin, dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Namanya dipersiapkan berarti telah diciptakan. Demikian pula ayat tentang neraka yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tutup wa'iddat lil kafirin, dipersiapkan bagi orang-orang kafir. Menunjukkan neraka juga telah ada. Dan keyakinan ini ikhwan fillah, nah, diselisih oleh orang-orang Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Karena mereka menganggap kalau sekarang diciptakan tidak ada faedahnya. Apa faedahnya surga dan neraka diciptakan? Naam, atau telah diciptakan, telah ada, padahal belum tegak hari kiamat. Menurut mereka, naam, dikarenakan mereka tidak mau kembali kepada dunia, tapi mengedepankan akal-akal mereka yang pendek. Mereka menganggap itu tidak ada faedahnya, padahal faedahnya banyak. Hikmah diciptakan surga dan neraka sebelum tegaknya hari kiamat. Nah, untuk semakin apa? Menguatkan keimanan bahwasanya semuanya telah siap, sehingga kita wajib untuk memperbanyak amalan kalau ingin mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjauh dari kemaksiatan kalau ingin selamat dari neraka. Adapun hadis yang menunjukkan bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan, kama ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sahih al-Bukhari fi fadail Umar bin Khattab radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala dakhaltu al-jannata al-bariha fa ra'aytu qasran min dhahabin wa ila jambihi imra'atun tatawadda fa qultu liman hadha al-qasr qalu li rajulin min al-arab قلت أنا من العرب ثم قلت لمن هذا القصر قالوا لرجل من قريش قلت أنا من قريش ثم قلت لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك يا عمر فوليت مخبرا. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku masuk ke dalam surga tadi malam. Maka aku melihat sebuah istana dari emas. Dan di sisinya, yaitu di salah satu sisi dari istana tersebut, ada seorang perempuan sedang berwudu. Maka aku katakan, milik siapa istananya? Mereka menjawab, milik seorang laki-laki dari kalangan Arab. Maka aku pun mengatakan, aku dari kalangan Arab. Kemudian aku berkata lagi, milik siapa istana ini? Mereka menjawab, milik seorang laki-laki dari kalangan Quraisy. Kemudian aku bertanya lagi, aku dari kalangan Quraisy. Milik siapa istana ini? Mereka menjawab, milik Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian aku ingin untuk masuk ke dalamnya, untuk kemudian melihat ya, istana tersebut dari dalam. Kemudian aku ingat tentang kecemburuanmu wahai Umar. maka aku pun nah segera beranjak pergi meninggalkan istana tadi. Fadaka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu faqala alayka adhar ya Rasulullah. Maka tatkala Umar mendapatkan berita dan cerita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, maka Umar pun menangis. Nah, menangis kemudian mengatakan, apakah kepadamu aku akan cemburu wahai Rasulullah. Pada hadis ini terdapat faedah yang banyak, dan yang terpenting yang diinginkan di sini adalah bahwasanya nah surga itu telah ada. Buktinya Rasulullah SAW memasukinya. Dan kita wajib beriman terhadap khabar Rasulullah SAW yang merupakan salah satu konsekuensi dari syahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena tasdiquhu bima akhbar, membenarkan apa-apa yang beliau khabarkan. Dan di sini juga menunjukkan tentang keutamaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan baginya istana di surga dari emas. Yang di surga kepada kita, dan seorang muslim yang masuk ke dalamnya, baginya segala yang diinginkan. Lakum fiha ma tashtahi anfusukum, bagi kalian apa saja yang kalian inginkan. Nah, tidak larangan menggunakan emas dan perak yang ketika di dunia kita dilarang. Dan baru lagi dilarang menggunakan emas dan perak, menggunakan emas. Dan seluruhan kaum muslimin dilarang menggunakan emas dan perak sebagai bejana untuk alat minum maupun alat makan. Ini larangan umum. Tapi di surga, semua itu bisa dipergunakan, bahkan kebanyakannya dari barang-barang yang bernilai tinggi tersebut. Kemudian juga pada hadis ini terdapat faedah tentang kemuliaan sifat atau ghairah, sifat kecemburuan kepada kita. Ghairah yang pada zaman sekarang diusahakan oleh orang-orang kufar untuk terus-menerus dikikis dari diri-diri kaum muslimin, di mana kebanyakan para laki-laki muslim tidak memiliki ghairah, tidak memiliki rasa cemburu tatkala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala diterjang. Tatkala keluarga mereka keluar tidak memakai hijab dan seterusnya. Dan Umar radhiyallahu dikenal dengan sifat ghairah, semangat yang sangat tinggi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala dan menjaga kehormatan-kehormatan Islam. Qala wa kadzalika ma ja'a fi salatil kusuf annahu qala uridat alayya al-jannatu fi ardi hadzal ha'id hatta laqad hamamtu an atanawala minha qitfan walau akhadtuhu la akaltu minhu ila yaumil qiyamah. Wa uridat alayya, di sini ada salah cetak. Yang di depan itu kebanyakan. Wa uridat alayya an-nar fa ra'aytu fiha 'Amr bin Luhay yajurru qasabah. Ay am'a'ah. Fa ra'aytu imra'atan tawala min himyar takhdushuha hirra wa qultu ma laha qalu habasatha fala hiya at'amatha wa saqadha wa la hiya tarakatha ta'kulu min khashasil ardi. Faladillatu ala dzalika katsira. Adapun hadis yang pertama tadi dalam Sahih Bukhari tentang apa keutamaan Umar bin Khattab. Kemudian hadis yang kedua ini dalam Sahih Muslim tentang kisah Rasulullah SAW nah salat kusuf, di mana diperlihatkan kepada beliau saat itu surga dan neraka. Maka ketika salat beliau nah berjalan ke depan seakan-akan ingin mengambil sesuatu. Kemudian ketika nah pada kesempatan berikutnya beliau tiba-tiba mundur seakan-akan nah takut terkena sesuatu. Maka setelah selesai salat, Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat, "Uridat alayya al-jannah, telah dipampangkan kepadaku surga. Na'am, fi ardi hadzal ha'id, yaitu pada na'am hamparan tembok ini. Sampai aku berkeinginan untuk mengambil na'am satu tanda." Dan dalam riwayat yang lain yaitu tandan anggur. Seandainya aku mengambilnya, sungguh kalian akan memakan dari anggur-anggur tersebut sampai hari kiamat, dalam artian tidak akan habis. Nah, semenjak zaman Rasulullah SAW sampai hari kiamat menunjukkan apa? Banyaknya dan barokahnya. Karena barokah apabila jelas itu semua yang ada di surga mubarak. Nah, dan semua perkara yang diberkahi, nah kebaikannya akan berjalan terus menerus. Sehingga yang kelihatan kecil di mata akan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memberikan kemanfaatan yang banyak. Maka jangan lupa untuk meminta keberkahan pada apa-apa yang Allah berikan pada kita, terutama ilmu akan diberkahi. Seorang yang diberkahi ilmunya, alhamdulillah. Nah, walaupun tidak mungkin hafalannya tidak terlalu banyak, tapi diberkahi memberikan kemanfaatan yang banyak pada sekeliling. Nah, walaupun mungkin belum mendapatkan rezeki untuk duduk di sisi para ulama, kalau mendapatkan keberkahan pada ilmunya, konfidenah bisa memberikan kemanfaatan yang banyak. Nah, dirinya, keluarganya, teman-temannya, nah, saudara-saudara di sekitarnya. Nah, nas'alullah an yubarikala nabi ilmina. Kemudian, dipampangkan kepadaku neraka. Yang saat itulah Rasulullah SAW kemudian mundur dikarenakan apa? Api yang sangat mengerikan dari api neraka tersebut. Fara'aitu fiha, maka aku lihat di dalam neraka itu Amr bin Nuhay yajuru qasbah. Nama Amr bin Nuhay yang dia menyeret ususnya. Nah, karena dialah orang yang pertama kali apa? Memasukkan berhala, masukkan kesyirikan ke Jaziratul Arab. Yang sebelumnya kaum Arab ikhwanillah masih berada di atas agama Ibrahim. Dan yang pertama kali memberikan contoh na'am kesyirikan yang diadopsi dari negeri luar. Karena Amr bin Nuhay tatkala dia melakukan safar mendapati satu negeri, mereka kok menyembah berhala, bagus syaitan. Hanya dia membawa berhala dari negeri tersebut dibawa ke Arab. Dan demikianlah kesesatan yang nah, dari berhala yang dibawa ini akhirnya kemudian dibuat banyak dan kesyirikan apa, tersebar luas di negeri Arab. Sehingga nah, dia mendapatkan hukuman yang sangat keras nah, di neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Waraitu imra'atan tawala. Nah, aku melihat seorang wanita yang tinggi. Nah, fa'al dalam bentuk na'am sehingga mubalaghah. Menunjukkan tinggi yang na'am tinggi sekali dalam artian na'am tidak selayaknya antara wanita-wanita biasa, tapi dia wanita yang tinggi dari negeri Himyar, takhdushuha hirrah, yang dicakar-cakar oleh naam kucing. Hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakultu ma laha, qalu habasatha falahiyya at'amatha wasaqatha walahiyya tarakatha ta'kul min khashasin. Aku katakan, nah, ada apa dengan wanita ini kok sampai naam dicakar-cakar oleh kucing? Mereka menjawab, naam, dia telah naam mengurung seekor kucing atau kucing tersebut, naam tidak dia beri makan dan minum, tidak pula dia biarkan keluar untuk apa, makan dari naam khasyasil ab, yaitu dari naam serangga-serangga atau hewan-hewan yang ada di bumi, yang merupakan apa, makanan kucing. Nah, pada hadis ini khalifah juga dapat faedah yang banyak. Di antaranya yang paling terpenting yaitu apa, penetapan adanya surga dan neraka, bahwasanya itu telah ada. Buktinya Rasulullah SAW melihatnya. Kemudian juga naam tentang betapa besarnya nikmat yang ada di surga. Kalau satu tandan anggur saja naam diambil, naam dibawa ke dunia ini, maka tidak akan habis sampai hari kiamat. Yang menunjukkan nikmat yang luar biasa dan yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan keberkahan. Makanya tidak ada bandingannya naam apa yang di surga dengan yang di dunia ini. Nah, yang di surga tidak ada bandingannya. Maka jangan kita korbankan. Nah, jangan kita korbankan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang beriman di surga hanya dengan kenikmatan sementara di dunia, dengan kita melanggar aturan-aturan. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lamana dirusa'at fil jannah khairun min dunya ma fiha." Dan hadis yang lain, lamaundi musawti ahadikum fil jannah khairun nad dunya ma fiha. Tempat naam cemeti saja, nah, tempat cemeti kali salah seorang kali yang di surga itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Saputanan dari saat yang di surga itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya, padahal itu barang-barang remeh. Tempat cemeti naam di dunia tidak ada nilainya, tapi di surga apabila naam kemuliaannya, bagusnya atau naam keindahannya dan yang lainnya, naam itu lebih bagus daripada dunia dan isinya. Apalagi makanan, minuman, tempat peristirahatan dan seterusnya, tidak ada bandingannya. Naam pihak ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ya, di surga apa-apa yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, keindahannya, kemerduannya. Dan juga tidak terbentik pada hati-hati manusia. Maka sungguh apabila kehidupan kita ini, kalau kita na'am yang menjadi cita-cita adalah surga Allah Subhanahu wa taala, kepayahan itu tidak ada nilainya. Bagi mereka-mereka yang memiliki jiwa besar, memiliki cita-cita tinggi, dan dunia hanya sementara. Kepayahan hanya sementara dan singkat kalau dibandingkan dengan apa yang akan dia apa, akan dia dapatkan jika istiqamah. Maka lihat para sahabat, betul-betul mereka na'am berjuang dengan semangat yang tinggi demi meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, naam neraka, maka sungguh naam ancaman yang diberikan sangatlah keras. Naam, di antara sebab seorang dihukum di neraka adalah kesyirikan, sebagaimana yang terjadi pada Amr bin Luhai. Dan juga di antaranya adalah kezaliman, walaupun itu kepada seekor hewan. Zalim pada seekor kucing, apabila menjadi sebab masuk ke neraka. Nah, ketika dia mengurung kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum, nah, tidak dilepaskan juga agar bisa mencari makan sendiri. Maka hati-hati. Di sini juga pelajaran bagi kita ikhwanillah untuk tidak apa sembarangan ketika bermuamalah dengan binatang. Kalau kita ingin memelihara binatang, ya wajib untuk memenuhi haknya. Beri makan, beri minum. Atau dilepas biar dia mencari sendiri. Nah, tapi kalau dia mengurung, ya kewajiban adalah untuk memberi makan dan minum. Demikian pula ikhwanillah, jangan kita membiasakan anak-anak untuk apa bermain dengan binatang-binatang. Karena kebanyakan anak-anak belum mengetahui bagaimana beradab terhadap binatang tersebut. Sehingga terkadang mati dalam kondisi tidak diberi makan. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang perkara ini, yaitu permasalahan telah diciptakannya surga dan neraka banyak. Adapun hadis tentang waraaitul kautsar, aku melihat kautsar, hadza jaa bihi anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Ra'al kautsar lailata usriya bih fa akhala yadahu fa idza qurbatuhu miskun adfar. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kautsar, yaitu sungai yang Allah Subhanahu wa taala janjikan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan turun ayat tentangnya, inna a'tainakal kautsar. Sebutlah kami berikan kepadamu al-kautsar. Ketika ditanya mal kautsar, qala nahrun wa'adanihi Rabbi azza wa jalla. Sebuah sungai yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan untukku. Sungai di surga. Yang dari air tersebut afanifillah disalurkan sampai kepada haud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana telah kita lewati dulu tentang pembahasan haud telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di luar jannah, di mana umat beliau akan minum dari telaga tersebut setelah apa? Setelah tahapan mahsyar. Ini telaga Kautsar atau sungai Kautsar. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melihatnya pada malam beliau Isra wal Mi'raj. Fa adkhala yadahu, kemudian beliau memasukkan tangannya, fa idza turbatuhu miskun adfar. Maka didapati apa? Turbahnya, yaitu tanahnya. Dari apa? Dari misik adfar. Dari jenis misik yang bagus, yang sangat bagus. Menunjukkan apa kalau tanahnya seperti ini ya khonifillah, lalu bagaimana dengan airnya sendiri? Ada bahan hadis berikutnya, insya Allah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Tak kau ini ada, semuanya memang.